berlepas rindu padamu. Rasa tak kuasa berpisah denganmu. Menjelang malam pun tiba, ku kenang dirimu. Sebelum terlena, ku bisik namamu agar kau menjelma dalam mimpiku. Semoga bersabar.